Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا على فهم القرآن wal amal bil Quran wahsyurna yaumil qiyamati ma'a zumrati ahli al Quran wa ma habibika sayyidina Muhammad urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, pecinta Al Quran, kami cintai, kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah dalam memilih kita untuk bisa beristiqomah kita di dalam merenungi firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Kisah Nabi Musa adalah terpanjang disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi yang paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa. Mulai dari sebelum beliau lahir sudah dikisahkan. Waktu beliau lahir, dibesarkan sampai beliau mendapatkan wahyu. Cerita terpanjang adalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Wa orathnal qawma. Pada waktu itu ada dua kubu. Kubu Fir'aun, pendukung Fir'aun, dan pendukung Sayyidina Musa alaihissalam. Dari kaum Bani Israel yang patuh tunduk kepada Sayyidina Musa dan mengikut Fir'aun. Di saat Fir'aun marah, Fir'aun dan bagundal-bagundalnya, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya keras kepala. Diberi ayat bayyinat, diberi oleh Allah peringatan-peringatan, mereka tidak kunjung sadar. Mulai dari ada kodok yang tiba-tiba ada di semua tempat yang mereka miliki, kemudian darah sehingga tidak ada cairan kecuali darah, tidak bisa minum mereka. Enggak sadar-sadar. Dan mereka terus memusuhi Sayyidina Musa dan kaumnya, hingga pada akhir kisah perjalanan Fir'aun, mereka ingin menghabisi, membantai pasukan Sayyidina Musa alaihissalam. Dikejarlah pasukan Sayyidina Musa dan Sayyidina Musa. Hingga kisah terakhir yang kita hadirkan pada pertemuan yang lalu, fahrokna fil yammi, Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di lautan, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan membelah lautan, sehingga lautan terbelah menjadi dua, bahkan yang air itu punya tabiat, punya karakter mengalir, menjadi tidak mengalir, bahkan seperti tembok yang kokoh, seperti gunung menjulang, kiri kanan. Di tengah-tengahnya adalah jalan. Sayyidina Musa alaihissalam meniti jalan tersebut hingga sampai ke seberang laut. Baru diikuti oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan di saat Sayyidina Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau sudah di daratan, ditutup kembali itu laut oleh Allah. Hancurlah Fir'aun. Dan Fir'aun tidak bisa diterima di laut. Kemudian dimuntahkan oleh laut, diterima di daratan hingga diabadikan sampai hari ini. Orang bisa ngambil pelajaran lihat Fir'aun, di Mesir sana. Nah setelah itu lihat umat pengikut Nabi Musa alaihissalam di seberang sana melihat, setelah itu dalam perjalanannya manusia menjalani hidup, dalam perjalanan hidup mereka menemukan orang-orang yang menyembah berhala. Setelah Sayyidina Musa bersama pengikut beliau diselamatkan, Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Ini terlebih dahulu. Allah berikan kemakmuran ini. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustal'afun, dan kemudian Allah memberikan kaum yang dulu ditindas, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bagundal-bagundalnya. Dikejar-kejar. Setelah itu Allah berikan kepada mereka masyariqal ardi wa magharibaha, barat timur dari negeri Sam, Mesir, Sam dan Mesir. Itu Allah berikan, maksudnya Allah mudahkan, buminya subur, peternakan makmur betul saat itu. Dibanja oleh Allah kaum Bani Israel. Dibanja oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Bani Israel di Syam waktu itu Syam tempatnya. Allati barakna fiha, yang diberkahi tempat tersebut oleh Allah. Diberkahi betul. Subur tanaman, peternakan segala macam, kehidupannya enak betul. Wa tamat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila, dan sudah menjadikan ketentuan Allah yang berjalan dan terus berjalan untuk Bani Israel, yaitu dengan kebaikan, kemakmuran, bima sabaru, ini adalah buah daripada kesabaran mereka waktu ditindas oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini kaidah ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan pertolongan langsung dan Allah akan mengangkat buah sabar. Kalau sabar, kita akan subur. Sabar. Dan sabar atas ujian. Sehingga orang-orang cerdas akan selalu faham kapan ada ujian, di balik itu akan ada satu kesuksesan. Kalau dia bisa bertahan dengan kesabarannya, melewati ujian tersebut. Dan ini akan berlaku dari masa ke masa. Kapan kita diuji, ditindas, di ini kalau kita sabar, terus mengadu kepada Allah, maka ketahuilah kita akan menemukan buahnya. Dan begitu juga, ini dikisahkan, pengikut-pengikut Nabi Musa AS ditindas pun pada akhirnya oleh Allah beri kemudahan, kemakmuran, kesejahteraan. Wadammarna, dan kami hancurkan, Allah hancurkan maka naistra'u Fir'aun, apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun, yang ngaku Tuhan Fir'aun, termasuk menaranya Haman dan apapun yang dibuat, rumah-rumah megah mereka, damarna. Wa qaumahu, yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dihancurkan oleh Allah. Sehingga kemegahannya tidak ada lagi, sirna, hilang. Yang tersisa adalah peninggalan-peninggalan piramid yang selama ini kita lihat kalau ke Mesir sana. Itu dihancurkan oleh Allah. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka bangun dari rumah-rumah, hal-hal atau menara-menara, semua yang dibangun yang menunjukkan kemegahan-kemegahan Fir'aun, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan diberikan oleh Allah kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa jawwazna bani Israil al-bahra. Wajawazna, dan Allah lewatkan, maksudnya seberangkan, Allah seberangkan Allah kaum Bani Israel itu di lautan dengan cara yang tadi sudah disebutkan, dengan mujizat Nabi Musa AS. Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, terbelahlah laut, kemudian kaum Nabi Musa menyeberang. Itulah Allah telah menyelamatkan mereka. Fa'atau, kemudian mereka datanglah ala kaumin, kepada satu kaum, ya'kufuna ala asnamin. Kaum itu mereka pada iktikaf, menyembah berhala-berhala. Pengikut Nabi Musa ini, kaum Bani Israel ini, baru diselamatkan oleh Allah dan diberi kenikmatan yang melimpah oleh Allah. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka melihat sekelompok orang menyembah berhala-berhala. Ala asnamin lahum, ya'kufuna ala asnamin lahum. Menyembah berhala-berhala. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka. Kayaknya enggak sempurna kita dengan begini. Kita kan sudah makmur enak. Cuman kita kurang. Enggak punya sesembahan kayak yang mereka sembah. Gilanya mereka. Sudah dikasih nikmat masih. Suruh minta. Ya Musa, mintanya kan Nabi Musa lagi. Buatkan kami sesembahan seperti yang mereka sembah. Qala. Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Engkau adalah kaum yang tajhalun. Pakai fi'il mudhari', para ulama mengatakan pakai mudhari' itu tajhalun itu terus-menerus bodoh. Kalau jahil itu pada masa lalu bisa. Dia jahil, ada jahil pada masa lalu atau jahil pada masa sekarang. Tapi kalau sudah tajhalun terus bodoh. Bodoh dalam keimanan. Innakum qaumun tajhalun. Engkau adalah kaum yang terus-menerus dalam kebodohan. Sudah diberi oleh Allah nikmat, punya iman, begitu mudahnya terpengaruh. Nah, ini juga pelajaran. Ini yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam di saat diberi Allah karunia yang melimpah, ternyata mereka pun lalai. Menjadi sebab mereka lalai. Dan dasar mereka orang yang tajhalun, bodoh terus-menerus. Akan tapi ketahuilah bahwa kita pun juga bisa terlena. Kapan itu? Di saat diberi Allah karunia. Dahulu waktu sempit hidup, rajin ngaji. Dulu mungkin kehidupan belum semudah saat ini. Kendaraan pun mungkin kita tidak punya. Hanya sepeda itu pun gantian dengan tetangga. Terus. Bermacam-macam kusilat akan tapi lihat. Suasana di masjid makmur. Indah. Keadaan di masjid. Pengajian mungkin bisa. Tapi kadang setelah dimudahkan, semakin jauh dari Allah. Kita tidak usah berbicara tentang satu komunitas, satu mujtama, satu perkumpulan. Pribadi saja. Kadang di saat kita diberi oleh Allah segala kemudahan, bukan semakin dekat kepada Allah. Kalau memang begitu, kita bakat jadi pembanggang-pembanggangnya dari kaumnya Fir'aun. Diberi oleh Allah kemudahan. Diberi oleh Allah kemakmuran. Diberi oleh Allah kesejahteraan. Akan tapi ternyata kemakmuran dan kesejahteraan bukan menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah. Akan tapi justru mereka semakin jauh dari Allah. Dan sampai hari ini pun terjadi. Itu kisah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi kisah-kisah itu pun akan terus berulang dan berulang dan berulang. Dengan keimanan dia waktu menjalani hidupnya. Akan tapi di saat diberi oleh Allah kelebihan kemudahan, mereka membanggakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, mereka itu orang-orang pembangkang yang mula-mula ikut Nabi Musa ternyata nyeleweng. Pengikut Nabi Musa. Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa masih ada. Dan mukjizat Nabi Musa belum terputus. Masih sering terlihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi begitulah yang nama hidayah. Hidayah. Dan Allah Maha Kasih dengan kita umat Nabi Muhammad. Enggak perlu bertele-tele kita, enggak perlu melihat mukjizat yang enggak perlu kita langsung melihat matahari terbelah, rembulan dibelah. Kita tidak perlu melihat, mendengar cerita saja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tunduk patuh. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengikut Nabi Musa melihat mukjizat hari ini tobat besok membangkang. Hari ini tobat besok membangkang. Hari ini sadar besok melawan. Lalu mereka dihancurkan oleh Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka lakukan akan sia-sia semuanya. Kenapa? Keluar dari iman. Ibadahnya tidak ada gunanya. Kepatuhan selama ini tidak ada nilainya. Sama kalau keluar dari iman, na'udzubillah. Jaga iman kita, jaga akidah kita. Ibadah sebanyak apapun, amal sebanyak apapun, kalau ternyata ujung-ujungnya adalah iman yang kita gadaikan, iman yang kita lepas, maka ketahuilah semua amal kebaikan yang pernah dilakukan hangus, tidak ada pahalanya. Keluar dari iman. Qala, kemudian Nabi Musa mengingatkan, aghairallahi abghikum ilahan, wahai kaumku, apakah engkau minta kepadaku untuk hadirkan Tuhan selain Allah? Aneh sekali kamu itu. Kamu kan baru saja melihat kejadian bagaimana kaum Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Apakah enggak ngambil pelajaran dari mereka? Apakah kau tidak merasakan waktu diselamatkan? Lihat. Kaum Fir'aun, semua air-air jadi darah, air-airmu bersih. Kaum Fir'aun dihukum oleh Allah dengan bermacam-macam musibah waktu itu. Engkau selamat. Sampai engkau diselamatkan melewati lautan dengan aman. Kenapa kamu seperti ini? Apakah kamu setelah itu masih menginginkan Tuhan selain Allah? Faddalakum 'alal 'alamin. Allah telah menjadikan kau unggul di antara yang lain. Alamin di situ adalah kaumnya Fir'aun. Karena perbandingannya hanya kaum Fir'aun waktu itu. Kau telah dimuliakan oleh Allah. Tidak dibinasakan bersama kaumnya Fir'aun. Akan tapi kenapa kau seperti itu? Dan kemudian diingatkan oleh Nabi Musa. Ini perlu. Ini uslub tarbiyah ya. Tarbiyah itu untuk mengingat. Makanya kewajiban kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Agar semakin kuat iman kita. Mengenang, mengingat. Bertafakur atas karunia Allah. Merenungi karunia Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah, maka dengan renungan-renungan itulah akan menguatkan iman. Maka yang melupakan nikmat Allah mudah sekali keropos iman. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, banyak nikmat. Dan syukur nikmat ini adalah menguatkan iman. Syukur nikmat. Maka perlu kita menyebut nikmat-nikmat Allah. Kita ingatkan diri kita akan nikmat Allah. Ini oleh Nabi Musa diajarkan. Kekafiran mereka, kemurtatan mereka karena karunia Allah diingatkan oleh Nabi Musa. Wa in anjaynakum min ali fir'auna. Apakah kamu tidak ingat hai kaumku? Hai Bani Israel, it anjaynakum di saat kami selamatkan kepadamu semuanya. Di saat Allah menyelamatkan kepada kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adzabi. Apakah kamu tidak sadar akan karunia Allah? Di saat Allah, di saat Fir'aun menggencetmu, Fir'aun menghukummu, kemudian Allah menyelamatkanmu. Yukatiluna abda'akum, mengingat waktu itu membunuh anak-anakmu, dan sekarang bebas, aman. Apakah nunggu hukuman datang lagi, lalu ada orang membunuh anak-anakmu? Wastahyuna nisa'akum, kemudian anak yang perempuan dibiarkan hidup. Ini kan suatu musibah besar. Waktu itu kejadian bersama lahir Nabi Musa alaihissalam, itu ada kejadian besar yang luar biasa dahsyat, yaitu pembantaian daripada Fir'aun dan kaumnya kepada Bani Israel. Kemudian Allah selamatkan, sekarang Allah beri karunia nikmat. Kenapa kau lupa? Kau mencari Tuhan selain Allah. Wabidhalikum bala'um min rabbikum azim. Itu semua adalah satu ujian yang besar untuk kalian renungi. Ujian, bencana itu adalah besar untuk kamu renungi. Kemudian Allah berikan kenikmatan, saat ini sudah enak. Musuh dihancurkan oleh Allah. Enggak ada musuh. Fir'aun sudah hancur, pengikut Fir'aun sudah hancur. Kemudian setelah itu Allah memberikan kepadamu karunia yang besar. Akan tapi kenapa setelah itu kok engkau minta, wahai Musa, kita ingin punya Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Kita ingin punya sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Luar biasa. Disebut oleh Al-Quran dan ini kejadian terjadi. Ini ada hubungannya dengan makna hidayah. Begitu mahalnya hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga kadang kalau sudah namanya hidayah itu bukan sekedar dia bukan mendapatkan hidayah di saat dia enak dan sebagainya, bukan. Di saat mendapatkan ujian pun ada orang kalau dapat hidayah-hidayah. Bahkan ada orang di saat mendapatkan hidayah dia harus kehilangan jabatannya. Allah. Hari ini kita menemukan. Ada seorang masuk Islam, dia harus hilang kekayaan yang selama ini didapat. Hilang jabatan. Harus diusir dari keluarganya untuk mendapatkan kemuliaan. Itu hidayah. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah orang dicabut hidayahnya, di saat dia berlimpah dengan kenikmatan, ternyata lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa yang Allah sebutkan, la'ing syakartum la'azidannakum. Syukur itu penting. Makanya berangkatnya dari Fir'aun, pengikut Nabi Musa ini, karena mereka tidak mensyukuri karunia Allah. Dan bagi siapapun yang biasa tidak bersyukur, akan masuk wilayah kufur yang sesungguhnya. Mulai dari kufur nikmat, sampai kepada kufur kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi ada kufur nikmat itu mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah. Yang ada tamak rakus di dalam hatinya, ini kufur nikmat. Hingga pada akhirnya bisa saja kufur yang sesungguhnya, karena itu sudah tangganya diinjak. Tangga menuju kekufuran yang hakiki, yang sesungguhnya sudah diinjak, kufur nikmat. Maka wajiban bagi ahli iman adalah untuk selalu menghidupkan hati agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita dalam iman mensyukuri nikmat Allah. Suruh merenung, maka Al-Bayjuri menjelaskan misalnya Al-Ibrahim Laqani. Kalau ingin menguatkan iman, itu berangkat dari bagaimana kita merenungi tentang karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita punya Tuhan Allah. Agar hidup hati kita. Siapa yang menjadikan matamu kedip dengan program kepekaan yang luar biasa? Sehingga ada lalat lewat pun langsung pejam. Mana kontrolnya? Suruh merenungi. Ini nikmat besar dari Allah. Kalau kita makan, subhanallah. Biarpun kita makan lidahnya kambing, ternyata gigi kita bisa membedakan antara lidah kambing dan lidah sendiri. Sehingga lidah kita pun tidak kita gigit. Padahal sama-sama dagingnya. Nah, apalagi? Teramat banyak. Kul bagi nikmat yang Allah berikan kemudahan hari ini. Maka jangan biasa gayanya orang yang selalu kufur nikmat, tamak. Enggak puas dengan karunia Allah. Anda pikir, mungkin hari ini ada orang berkata bahwa katanya zaman susah ini, semua ekonomi ruwet dan sebagainya. Anda pikir, 20 tahun yang lalu yang umurnya menjangkau, 15 tahun yang lalu, bagaimana Anda pakai baju? Punya baju beli setahun sekali, kalau robek masih mau jahitnya. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, bagaimana pakai sarung? Sarung itu langka sekali. Orang punya sarung, sarung itu sarung beli di pasar, dipakai 6 bulan langsung naik. Ngepir. Baju robek ditambal, biasa. Hari ini baju dibuang-buang akan berkata diri kita adalah kurang makan, kurang ekonomi, kurang syukurmu. Makan coba, ingat pada masa lalu. Bagaimana cara makan kita? Mungkin bawang diucek sama jelantah, sama nasi, pakai kerupuk saja. Telur didadar sama ditambahi dengan tepung. Kemudian dibagi-bagi dengan anak-anak yang lainnya. Nyantai saja, gak ada masalah. Makan enak-enak saja. Sekarang kita bisa makan semuanya masih berkata. Ekonomi merosot dan sebagainya. Ini urusan gaya-gaya, bukan gaya bersyukur. Karena kita melihat dalam urusan dunia, melihat orang lain yang lebih besar lagi. Lebih hebat lagi. Sementara Nabi mengajarkan, urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Ayo coba, berapa bajumu di lemarimu? Berapa bajumu di lemarimu? Lihat mbahmu dulu punya baju berapa? Urusan makan mudah sekali hari ini. Kita tidak pernah makan gedebok seperti mbah-mbah kita dulu di zaman menjajah. Hah? Kalau kita tidak mensyukuri, apakah nunggu Allah kembalikan kita dalam keadaan semacam itu? Cara mensyukuri adalah ayo tingkatkan kedekatan kepada Allah. Makmurkan majelis-majelis mulia semacam ini. Hadir bersama para ulama. Jauhi kemaksiatan. Lihat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang semula taat kepada Allah, ternyata menjadi hukuman Allah. Pengikut Nabi Musa yang semula adalah patuh dengan Nabi Musa, patuh kepada Allah, lalu diberi oleh Allah karunia melimpah, pun pada akhirnya dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah timpahkan kepada mereka musibah. Dan itu berlaku kepada siapapun, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau seorang hamba yang beriman itu ditimpahkan kepada mereka musibah di dunia, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tidak ingin menyiksanya nanti di akhirat, sebab siksa di akhirat adalah lebih pedih lagi. Maka jagalah nikmat ini dengan bersyukur. Abadikan nikmat dengan bersyukurlah in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, bukan sekedar nikmat itu abadi, akan tapi la azidannakum, Allah akan tambah. Ayo. Kita masih ingat dahulu waktu menghadiri pengajian, masih kanak-kanak, saya masih ingat betul. Menghadiri pengajian ke sebuah tempat itu jalan kaki. Dan kelihatannya gue masih ingat kok nonton konser juga jalan kaki kalau enggak salah itu. Sama-sama ya. Mungkin begitu. Kendaraan belum banyak semacam ini. Ya zaman macam-macam, zaman dunia itu ada kebaikan, ada keburukan. Anggap saja, pengajian jalan kaki, jauh. Semangat. Anda punya sepeda, engkol. Punya sepeda motor. Angkot juga mudah. Duit juga ada kalau untuk naik angkot saja. Kok masih susah menuntut ilmu, susah menghadiri tempat yang mulia. Apakah nunggu lam di saat menemukan pengikut Nabi atau umma, apa kaum-kaum kafir waktu itu, orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu membangkang kepada Nabi. Nabi sudah ceritakan, itu sudah biasa membangkang dari dulu. Tenang aja Muhammad. Apalagi kamu bukan nabinya. Nabinya saja dimusuhi, Nabi Musa. Jadi sering terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan Nabi bersama orang-orang Yahudi pada waktu itu di Madinah. Ujung-ujungnya adalah pengingkaran, pengingkaran, pengingkaran. Akan tapi Allah hibur Nabi Muhammad kisah semacam ini. Agar Nabi Muhammad terhibur. Bahwasanya wong dengan nabinya sendiri aja kurang ajar. Nabinya masih hidup minta. Musa, aku minta. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak pernah minta yang aneh-aneh. Hei Musa, saya pengen hidangan turun dari langit langsung. Serem banget sih. Males masak dia. Hidangan. Diturunkan hidangan. Wah, luar biasa itu. Turunkan hidangan dari langit. Diturunkan hidangan. Apakah itu menambah mereka semakin iman? Nasib buruk. Bukan tambah iman. Mereka semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Maka bersyukurlah di saat Allah berikan kepada kita keimanan. Kerinduan menghadiri majelis mulia. Jaga. Kemudian syukuri nikmat-nikmat Allah. Yang Allah berikan kepada kita agar semakin kuat iman kita. Jangan sampai keimanan itu kuat ternyata dengan musibah. Jangan. Kuatkan iman dengan bersyukur. Ada memang Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahasanya ada orang itu dibawa kepada Allah dengan lataifil ihsan. Lataiful ihsan adalah ada orang itu dekat kepada Allah dengan karunia. Semoga Anda semuanya ini. Jadi di saat diberi nikmat, ya Masya Allah, selalu menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kendaraan motor untuk ngaji, mobil untuk ngaji, rumah baik untuk indah-indah di rumah dan sebagainya. Punya rezeki digunakan untuk kebaikan. Lataiful ihsan. Tapi ada lagi hamba yang tidak bisa dengan lataiful ihsan. Di saat diberi oleh Allah karunia bermacam-macam kebaikan, tambah miring. Maka ada siqa ilaih, ada orang yang digiring kepada Allah bisa lasil dengan rantai. Maksudnya apa? Dikasih musibah. Pilih mana? Musibah, nangis baru Allah, Allah, ya Allah. Di rumah sakit baru nyebut Allah. Kalau masuk rumah sakit, tasbihan terus dikiran. Astagfirullah, astagfirullah. Keluar dari rumah sakit, bikin orang lain mengucapkan astagfirullah. Ini, ayo. Ini dihadirkan kisah ini oleh Allah. Agar apa? Agar kita ngambil pelajaran. Di saat dikaruniai nikmat, ayo kita jaga nikmat tersebut. Suara apa itu? Cukup insya Allah. Di saat Allah berikan kepada kita nikmat, ayo kita syukuri dan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu musibah, na'udzubillah. Tapi ingat, di saat seorang beriman ditimpakan kepada mereka musibah, ketahuilah, kalau kita dengan penuh kesabaran, apa buahnya? Nanti Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan berikan kemudahan. Tapi kalau tidak sabar, semua ini kuncinya untuk umat Nabi Muhammad saja. Berlaku hanya untuk umat Islam. Umat yang rindu kepada Allah. Di saat diberi kenikmatan lain mencukuri nikmat, Allah akan jaga. Di saat diberi Allah musibah lalu dia sabar, seperti kisah Bani Israel, Allah akan berikan setelah itu segala kebaikan karena kesabaran hamba tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Buya. Afwan, ana mau tanya Buya. Bagaimana menurut Buya mengenai pesantren yang melarang santriwatinya atau mahasiswi dalam menggunakan cadar? Apakah Buya tidak merasa aneh? Jujur, ana tersiksa sendiri di sini. Ana harus buka cadar karena terpaksa Buya. Anda mohon penjelasannya. Syukron sebelumnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang alim itu bermacam-macam. Ada alim saja tapi tidak bijak. Alim tidak bijak. Ada alim yang bijak. Alim bijak itu begini. Mungkin alim bijak dalam keadaan aman tentunya. Mungkin ada larangan pelarangan jilbab bisa saja terjadi mungkin karena keadaan tertentu. Tapi negara kita itu aman, tentram. Tidak perlu melarang pakai kok jilbab apa? Cadar. Pelarangan cadar mungkin dalam keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan normal seperti negeri kita yang aman, enggak ada perlunya melarang pakai cadar. Kalau seandainya Anda, hai kiai ini, ustaz, misalnya menemukan santrinya pakai cadar, cuman begini saja. Kalau Anda tidak mewajibkan cadar, sah. Tidak mewajibkan cadar, karena khilaf dalam hal ini. Anda tidak mewajibkan cadar, sah. Tapi jangan Anda melarang orang bercadar. Karena mungkin ada wanita yang memang rasa malunya tinggi, dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Apalagi mungkin gurunya para laki-laki dan sebagainya. Bahkan bagi seorang, itu lebih nyaman kalau seandainya wanita pakai cadar, kita mudah untuk berinteraksi dengan mereka, lebih mudah. Maksudnya, karena ini adalah syariat. Kita tidak, jangan seperti sebagian orang mengatakan cadar bukan syariat. Ini adalah salah dalam berpikir dan salah mengambil ilmu. Tidak tahu ilmunya dari mana diambil. Kita punya sanad ilmu dari kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Kita punya sanad ilmu. Bukan diambil dari orang yang memusuhi Islam. Ada orang mengatakan cadarkannya bukan syariat. Dari mana? Semua dari guru-guru sanad kita adalah mengatakan cadar adalah syariat. Hanya masalah wajib tidak wajib, inilah yang berbeda. Sudah katanya ada orang mengaku ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, tapi kok urusan begini aneh? Kalau ternyata Anda tidak mewajibkan, itu sah. Kita jangan, karena di sana ada satu gerakan anti cadar sampai mengambil pendapat orang yang anti Islam dan anti Arab, lalu mengatakan cadar itu adalah hanya budaya. Cadar budaya. Cadar itu hanya budaya. Oh bukan, cadar adalah syar'i. Dibahas oleh ulama adalah pembahasan antara halal dengan haram. Syariat. Pesantren kita tidak kita wajibkan pakai cadar. Dan kita pun tidak mengatakan jamaah harus pakai cadar. Tapi kalau ada yang pakai cadar, kami bangga, senang kok. Lebih aman, nyaman. Tidak ada masalah. Kalau sampai melarang pakai cadar, maksudnya apa? Kecuali di tempat itu ada suatu ancaman. Yang pakai cadar ditembak. Yang pakai cadar, oh mungkin. Yang pakai cadar begini, selagi tidak ada, jangan sampai ada pelarangan semacam itu. Karena apa? Pelarangan semacam itu akan menimbulkan fitnah, mengarah kepada keyakinan sekelompok orang yang mengatakan apa? Cadar adalah budaya Arab, cadar bukan syariat. Itu ada gerakan Islam-Islam palsu yang masuk di dalam Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan mereka mengaku, memasukkan pemikiran ini kepada tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah juga. Mereka adalah ahli fitnah yang masuk dalam kita. Dalam hal ini kita bisa jelaskan bagaimana ya, akidah ulama kita tentang cadar. Tidak ada yang mengatakan cadar bukan agama. Cadar adalah agama. Cuman antara wajib dan tidak wajib. Yang sudah tidak pakai cadar, Islami ini semua Islami semuanya. Memang ada dua kutub di sana. Ada kutub ekstrim, itu repot ekstrim. Orang seolah-olah kalau tidak cadar langsung kayak neraka. Itu juga enggak benar. Karena khilaf di antara ulama masalah cadar. Jangan Anda memaksa orang pakai cadar. Kalau memaksa orang pakai cadar aturan pondok itu lain cerita. Kebalikannya. Tapi kalau tidak boleh pakai cadar ini unik, aneh. Dan betul aneh. Kalau yang bertanya aneh. Akan tapi kita kembalikan semuanya kepada tempat tersebut. Apa sih sebabnya kok dilarang cadar? Apakah pelarangan cadar itu karena mereka menganggap cadar bukan sebuah agama, bukan syariat? Atau ada hal yang lain lah, ini kita kembalikan. Kalau ternyata dilarang pakai cadar karena ada hal lain. Hal lain misalnya ada ancaman dan sebagainya yang membahayakan mereka. Maka ya gak ada masalah mereka melarang pakai cadar. Tapi kalau di tempat tersebut adalah aman, ya aneh. Kami himbau, kita tidak akan menilai pondok yang melarang pakai cadar dengan nilai negatif langsung. Ini gambar umum maksudnya, umum di negeri kita yang kami sampaikan. Cuman kalau ternyata ada alasan, yang penting jangan sampai ikut arus pemikiran orang yang mengatakan cadar itu bukan syariat, bukan agama. Pemikiran Islam ngaco. Kalau ada orang tidak pakai cadar syar'i, yang penting menutup aurat dengan jilbab yang cantik seperti itu, soleh. Cukup. Kalau pakai cadar ini sebuah kemuliaan. Karena di situ ada kelompok. Makanya kenapa kami tekankan begini. Di situ ada gerakan yang anti cadar, bahkan mengatakan cadar bukan bagian daripada agama. Lebih dari itu, cadar adalah termasuk pening akhlak yang mulia. Memangkas seorang wanita daripada ingin dilihat oleh kaum pria. Itu kemuliaan yang dahsyat. Dia tidak ingin pamer bibirnya, pamer hidungnya, pamer pipinya, pamer kulitnya. Dia ingin menutup diri. Itu hal-hal yang baik. Baik, itu saja insya Allah. Kenapa? Kami sedikit tegas begini karena di situ ada arus anti-Arab. Arus anti... Padahal kalau kita kembali kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati, aturan-aturan itu sangat jelas. Ilmunya sangat jelas kalau ingin membaca. Yang menjadi masalah adalah orang yang mengaku asy'ariyah, mengaku dalam akidah kita, ngambil ilmunya dari tidak tahu dari negeri mana. Bukan dari tempatnya orang sujud. Belajar ilmu, mengambil ilmu dari orang kafir. Tuduhan-tuduhan kepada Islam diambil. Muncul kelompok Islam ngaco itu. Sudah begitu mereka mungkin anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya ini. Belajar yang enggak benar, lalu keluar fatwa-fatwa yang menyesatkan semacam itu. Makanya sedikit kami tegaskan begini, karena apa? Di situ ada arus. Arus untuk menggeser akidah yang benar, ada kelompok Islam ngaco. Islam ngaco, tapi pakai atas nama. Kadang mengatas nama, atas nama ahli sunnah wal jamaah syariah. Mereka kadang mengadakan maulid juga. Mengadakan ini, karena mereka ikut arus-arus itu, arus pemikiran ngaco. Maka sedikit kami tegaskan begini, ini karena ada arus-arus seperti itu, maka Anda tetap harus dalam keyakinan bahwasanya akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyyati. Itu ada buku, ada kitab, ada ilmu, ada guru yang sambung sanatnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemikiran aneh-aneh anti cadar itu diambil bukan dari gurunya, bukan dari guru kita. Enggak tahu dari mana itu diambil. Kalau ada orang enggak pakai cadar itu adalah islami. Enggak pakai cadar karena apa? Khilaf di antara ulama sekali lagi. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Khilaf. Itu dalam ulama kita. Maka kami juga tidak ingin seperti sebagian yang pakai cadar itu. Yang pakai cadar, kalau melihat orang tidak bercadar, kayak rendah banget. Meremehkan. Istri ustaz apaan itu? Suatu ketika, salah satu guru kami itu marah dengan satu murid. Yang kebetulan murid tersebut, istrinya sudah pakai cadar, lalu serta-merta merendahkan istrinya kiai yang belum pakai cadar. Apaan itu, istri kiai gak pakai cadar. Duh, berarti menunjukkan kalau dia ilmunya yang kurang. Kan pakai cadar bukan wajib, sebagian ulama mengatakan. Ada orang penyakit sombong di dalam hatinya, gampang merendahkan orang lain. Merendahkan orang yang tidak pakai cadar saja tidak boleh, bagaimana Anda merendahkan cadar? Sifat busuk dalam hati harus kita pangkas. Kalau Anda ingin membuat peningkatan, bolehlah setelah menutup aurat Anda tutup cadar. Kalau belum pakai cadar ya setengah-setengah lah, setengah cadar tutup mulut dulu lah. Boleh-boleh saja. Apa pakai masker biar itu. Jangan sampai masker itu adalah masker, anggap saja masker. Masker itu adalah jembatan antara pakai bukan pakai cadar sama cadar. Jangan direndahkan juga orang pakai masker, orang dia enggak pengen dilihat kok mukanya. Sah-sah saja. Enggak pengen dilihat, sah. Dan masker bukan boneka ya, beda. Kalau Anda pakai boneka aneh, perempuan pakai boneka. Apa ke boneka? Topeng. Bukan topeng. Masker adalah ada niat dia. Saya ingin menyembunyikan sebagian daripada kecantikan saya. Sah. Dan mulia. Jangan rendahkan. Kerjaan merendahkan repot. Kita pernah dengar omongan satu orang merendahkan orang lain. Gampang merendahkan orang lain. Yang sudah pakai cadar merendahkan yang belum pakai cadar. Yang tidak pakai cadar sampai derajat melarang seolah-olah pakai cadar haram. Duh, kok bisa ini? Kalau sudah di dalam diri kita dikuasai hawa nafsu, maka yang ada adalah merendahkan orang lain. Allahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya Rahman dari Subang. Semoga Buya dan Umi diberikan selalu kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya di luar tema Buya. Saya seorang marbot di sebuah masjid. Saya nemu sebuah anting emas sebelah saja di tempat wudu di masjid yang saya urus. Saya sudah lapor ke DKM dan diumumkan pun sudah. Sampai sekarang pun belum ada yang datang. Kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu. bolehkah saya jual antingnya dan hasilnya dibagi dua, setengah untuk masjid dan setengah untuk saya? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Menemukan sesuatu ada dua macam. Menemukan sesuatu di tempatnya orang tidak boleh Anda temu. Nemukan anting di rumahnya tetangga, aneh. Itu antingnya tetangga misalnya. Tapi kalau di tempat yang biasa umum siapapun boleh masuk, ini babnya beda. Di jalan, di kamar mandi umum, masjid dan sebagainya ada. Nah, bagaimana dengan barang temuan? Barang temuan ada dua macam. Yang pertama barang temuan yang kalau orang kehilangan tidak akan mencarinya. Uang 2000 jatuh. Dulu tuh masih ingat pulpen tuh luar biasa mahal ya. Sekarang orang pulpen hilang tuh beli lagi. Sombong bener. Dulu pulpen itu sampai habis itu dibuka diisi tinta, biarpun akhirnya nulisnya enggak jelas, kepotong-potong. Saya masih ingat begitu tuh. Sandal itu kalau putus dibakar, tempelin lagi. Ayo, makanya kalau enggak bersyukur terlaluan Anda itu. Masih ingat ya? Nah, kalau zaman sekarang pulpen zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu pasti dicari sama orang. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kalau pulpen jatuh, beli lagi. Nah, jadi kalau barangnya yang pertama, barang yang jika kehilangan orang mungkin tidak bakal mencarinya. Yang kedua adalah barang yang orang bakal mencarinya. Ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat ya, setiap zaman berbeda dengan zaman yang lain. Baik, kalau ternyata barang yang ditemukan itu adalah barang yang di tempat umum ya, di tempat, jika yang Anda temukan itu adalah barang yang orang tidak akan mencarinya, maka Anda boleh memanfaatkannya. Setelah Anda umumkan, biarpun cukup sekali. Gak boleh langsung diem-diem Anda sakuin, enggak. Diumumkan, ini pulpen siapa? 2000 rupiah duit siapa ini? 500 rupiah duit siapa ini? Kalau ternyata sudah tidak ada yang mengaku, Anda boleh memanfaatkannya. Tapi nyuarakan yang terang. Jangan, duit siapa? Baik. Jika yang kita temukan berharga, 5 gram cincin, anting berharga, berharga. Kalau barang berharga yang kita temukan, maka Anda tidak boleh memanfaatkannya kecuali Anda umumkan. Minimal 1 tahun. 1 tahun. Cara mengumumkannya adalah di tempat keramaian, bukan di dalam masjid. Di depan masjid, di luar masjid, atau di depan pasar. Yang sekiranya orang pada datang ke tempat itu, jadi yang kehilangan itu, diduga yang kehilangan bakal sampai ke tempat itu. Maka hendaknya, kalau anggap saja ada emas 1 on, gede banget. Anda pengen manfaatkan, tidak boleh sekarang, tahun depan. Tapi sekarang Anda punya kewajiban mengumumkan, telah ditemukan emas 1 on. Atau enggak usah emas 1 on, pokoknya yang berharga deh. Cara mengumumkannya begini. Setiap hari di minggu pertama, setiap hari di minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu setiap bulan, setiap bulan, setiap hari di minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru selalu setiap bulan, kemudian setelah itu di hari besar satu, misalnya hari raya. Harus ada ketemu hari raya. Karena hari raya biasanya datang ke situ orang kan gitu. Jadi begini, hari ini diumumkan, seminggu setiap hari di hari minggu pertama, hari ini diumumkan, siapa yang kehilangan, besok lagi, baru setelah itu, setelah seminggu berturut-turut, selama seminggu, baru setelah itu, setiap Jumat. Biasanya depan masjid, masjid rame, atau di pasar Kliwon, kalau pasarnya Kliwonan. Diumumkan, jadi seminggu sekali, setiap dalam satu bulan. Setelah itu, enggak harus setiap hari, setiap bulan. Setelah bulan, pas nanti nunggu pas hari raya. Asalkan sudah lewati hari raya, sekali diumumkan, kok enggak ada, boleh Anda jual. Halal bagi Anda. Boleh Anda jual. Kemudian setelah itu, enggak ada masalah Anda pakai. Cuma, kalau suatu ketika, yang punya datang, Anda wajib ganti. Tapi Anda boleh menggunakannya. Kalau ternyata mereka tidak datang, halal bagi Anda, akan dituntut di akhirat. Makanya sangat tidak benar menemu uang di depan, di pinggir jalan langsung, aku nemu rezeki nomplok. Apa itu? Sampai na'udzubillah hilangnya akhlak, suatu ketika kita melihat sebuah kecelakaan. Kecelakaan di daerah pinggir jalan sana. Kecelakaan, subhanallah. Saya bingung, kok ada orang berbondong-bondong, ada kalungan susu sasetan, sama sampo segala macam, sama itu. Ada apa? Oh, ada. Rupanya apa? Ada orang kecelakaan, barangnya diambil semuanya. Untuk bisa menyampaikan. Kalau tidak, jangan diambil. Kalau tidak, bisa beramanat. Jadi seperti itu masalah teman. Jadi yang bertanya tadi, Anda umumkan, kalau barang kasih, Anda umumkan. Umumkan depan masjid, bukan di dalam masjid. Dalam masjid, setiap minggu, setiap hari, dalam seminggu, dalam sebulan, baru setelah satu tahun, boleh Anda jual. Bahwa gurunya itu seorang wali Allah. Orang yang meninggalkan sholat Jumat yang wajib ya. Tanpa dalam keadaan normal enggak ada udzur kok tidak melakukan sholat Jumat maka dia dosa besar. Fasik. Muslim saja digelari fasik apalagi jadi wali enggak ada wali enggak sholat Jumat. Wali dusta itu. Mana ada wali enggak Jumatan? Wali apa? Wali syaitan. Enggak ada. Syariat itu jelas enggak usah main-main. Sok jamaahnya enggak ikut Jumatan, wah kacau. Enggak ada. Tapi ada orang tidak Jumatan memang karena tidak wajib Jumat. Udzur Jumat, musafir. Sakit. Memberatkan. Baik seperti itu. Jadi enggak ada guru torekoh apa itu. Ngaku-ngaku torekoh. Enggak ada guru torekoh. Ahli torekoh itu cirinya. Apalagi guru torekoh seorang mursyid. Cirinya adalah dia adalah sangat dekat kepada Allah. Sangat takut maksiat. Iya dia melakukan kemaksiatan. Tapi mudah menyesal. Mudah mohon ampun. Yang kedua, dia sangat ngerti dengan furu'us syariati. Dia harus ngerti ilmu-ilmu syariat. Sangat dusta kalau ada seorang mursyid tidak ngerti ilmu syariat. Namanya mursyid dobel, mursyid-mursyidan. Mursyid palsu. Itu kok. Biarpun 4 jam nanti saya bisa ke Mekah. Wah, 4 jam ke Mekah, hebat benar. Sekarang pergi ke Mekah biar tidak wajib Jumatan di sini. Aneh. Orang-orang. Kenapa di dalam Al-Quran diizinkan bahwa perempuan boleh dimadu? Saya perempuan yang ingin menikah, tetapi calon suami saya memberi syarat kalau nanti menikah, saya harus mau dimadu. Saya ingin menikah, tapi saya takut tidak sanggup kalau harus dimadu. Mohon penjelasannya Buya, apakah berdosa? Apakah berdosa jika menolak lamaran laki-laki tersebut? Pertanyaan yang pertama masalah Al-Quran, kenapa memperbolehkan? Anda punya iman kepada Allah dan Anda iman kepada Al-Quran. Kemudian disebutkan, enggak akan Anda bertanya kalau Anda iman yang sesungguhnya. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi SAW. Poligami dengan wibawa. Poligami adalah dengan tanggung jawab. Sehingga wanita akan tersayain. Laki-laki dua bagian dari perempuan, itu ada hikmah yang besar kalau dijelaskan. Nah yang jelas wanita jangan sampai ada terlintas di hati Anda pengingkaran terhadap poligami. Karena itu ada. Cuman kepada kaum pria jangan main-main poligami. Nikah dengan istri satu saja ada hukumnya haram kok. Nikah hukum satu kata Imam Nawawi. Nikah dengan satu istri ada hukumnya wajib. Ada sunnah. Ada makruh. Di dunia bermacam-macam cara menghukumnya. Kan, aku mau nikah denganmu tapi dengan syarat kamu harus mau dipoligami. Hei wanita, menikah itu milih loh ya. Dan milih. Dan Nabi menyebutkan, Idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu faqbaluh. Jika datang kepadamu, hei wanita. Hei para wali yang punya anak perempuan. Jika datang kepadamu orang laki-laki yang engkau rela tentang agamanya dan akhlaknya. Bukan agama saja ternyata di sini. Ada akhlak, agama dan akhlak. Faqbaluh, terimalah dia. Dan Nabi tidak menyebutkan idza ja'akum mutadayyinun wa khuluqun, enggak. Nabi tidak mengatakan jika datang kepadamu orang yang agamanya baik lalu orang yang akhlaknya baik, bukan. Tapi Nabi menyebutkan jika datang kepadamu orang yang kau cocok rela agamanya, agama jelas satu, enggak ada perbedaan. Tapi turduna, engkau ridho akhlaknya. Akhlak baik itu lihat. Ada orang agamanya baik tapi judes. Loh, Anda boleh milih kok. Jangan lalu berkata, loh dia agamanya baik, kalau tidak kau tolak bencana. Oh enggak, agama baik, tapi akhlaknya kurang. Kan ada turduna akhlakahu, akhlaknya kan. Jadi bukan, ya ada begitu. Nah, turdun itu, turdun itu artinya apa? Sebab seperti tadayyun, tadayyun itu ada tadayyun ma'rifi, ada tadayyun amali ya. Tadayyun beragama itu ada, ini sedikit supaya orang gini. Agama itu ada agama ma'rifi maklumat. Jadi ada seorang ustadz alim. Alim ilmunya, tapi amal pas. Semuanya adalah agamanya kuat. Cuman yang satu kuat secara ma'rifi, yang satu secara amali. Apakah ini cocok? Belum tentu cocok. Setelah menikah, semua saling menilai. Yang perempuan ini selalu menilai, suamiku katanya ilmunya banyak, tapi kenapa ibadahnya cuma seperti itu? Nah, meredahkan kan? Yang punya ilmu banyak, selalu mengatakan, ini istriku ini ibadahnya banyak, tapi kurang ilmu. Nah, berarti kamu berhak, kami tidak nyaman, turdun tidak menjadikan kau rela kalimatnya itu. Yang jelas satu tok, jangan Anda mengingkari syariat. Adapun jika Anda takut untuk dipoligami, berhak seorang wanita menginginkan suaminya satu, boleh. Setiap hari Anda doa, ya Allah semoga suamiku tidak berpoligami. Tidak haram kok doa itu. Cuman kalau tidak dikabul oleh Allah, ya harus nerima. Doanya setiap hari, ya Allah semoga suamiku tidak poligami. Doanya kenceng, tapi tidak dikabul. Suaminya poligami, terima. Yang jelas, dosa kok. Tidak ada yang mengatakan doa begini dosa. Maka seorang wanita seperti itu, dia boleh memilih yang lainnya. Dan tidak dosa, tidak mau dipilih oleh perempuan laki-laki tersebut, dia punya hak. Selesai, indah. Nah, sebaiknya poligami itu adalah amal, bukan omongan. Seorang laki-laki kadang-kadang setiap hari ngomong sama istrinya, ma, poligami ma ya. Setiap hari bikin sesek. Kalau sudah waktunya poligami, ya poligami begitu. Jangan ngomong tok. Akhirnya menyakitkan terus. Tapi sudah siap betul secara agama, secara mental. Kemudian seorang perempuan juga enggak usah. Jauhkan kalimat, dikit-dikit, awas loh ya bang, jangan poligami. Dikit-dikit setiap habis sholat, jangan poligami loh ya. Apa itu? Kok poligami jadi main-main? Biasa saja, seorang laki-laki jangan banyak ngomongkan masalah itu. Karena seorang perempuan, biarpun dia secara iman, bukan akal. Imannya dia menerima poligami. Tapi akal dan hati kecilnya, dan hatinya, dia tidak mau dipoligami. Itu wajar, karena apa? Dia mencintai suaminya. Dan tidak melanggar syariat kalau dia seperti itu. Yang penting jangan mengingkari. Maka dari itu kaum pria waspada. Jangan banyak ngomong dikit-dikit, poligami ya, poligami. Seorang perempuan pun jangan dikit-dikit ngancam, jangan poligami. Apa artinya? Hiduplah yang indah. Maksudnya yang di hadapanmu. Hei suami, itu istrimu. Sayangi dia, cintai dia. Sampai kau nemukan kebahagiaan. Sampai lupa poligami. Hei istri yang baik, konsenlah dengan suamimu. Sampai dia enggak kepikiran poligami. Sah. Tapi saya sudah serius, ya. Tapi istriku tetap poli, suamiku tetap poli bagami. Tinggal tata hati yang berikutnya. Ini babnya bab dua. Episode kedua nanti itu. Kalau ada seorang istri, tiba-tiba suaminya berpoligami, ketahuilah, surga yang kau cari, bukan suami. Surga yang kau cari, bagaimana menata hati agar mendapatkan surga. Kadang dengan hawa nafsu, tidak dapat suami, tidak dapat surga. Seorang suami pun kalau menikah pun harus mencari surga. Sehingga gara-gara menikah yang kedua, tidak dapat istri yang enak, yang benar, tapi malah dapat neraka. Karena enggak benar poligaminya. Paham? Ini adalah syariat Nabi. Maka tolong jangan bikin main-main poligami. Wanita jangan mengingkari. Kaum pria jangan main-main masalah poligami. Bikin guyonan-guyonan saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Indah. Di saat tidak berpoligami indah. Yang sudah terlanjur poligami diberi kemudahan dan keindahan. Supaya tidak masuk wilayah neraka. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mohon penjelasannya mengenai istihalah dan istikhlak. Apakah istikhlak hanya berlaku bagi benda padat saja ataukah benda cair juga? Apakah bisa dibenarkan jika teori istikhalah dan istikhlak itu diterapkan pada kasus vaksin yang dicampur dengan enzim babi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah dalam fikih. Yastahil itu adalah perubahan. Jadi contoh, makanan yang sudah kita makan di dalam perut itu adalah istahil akan hancur lalu berubah. Kalau sudah seperti itu, maka enggak bisa dibedakan antara bahan aslinya dan campurannya. Ada perubahan. Jadi gini, istihalah itu berubah. Jadi sesuatu, contoh ya, istihalah. Bendanya itu sama. Itu akan tetapi menjadi berubah karena sebuah proses. Berubah karena sebuah proses sehingga bisa menjadi macam yang berbeda. Kalau istihlak itu adalah sesuatu yang hancur lebur, tadi kebalik yang kita dengar, hancur kemudian bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Dalam contoh misalnya, ada cuka. Cuka itu prosesnya adalah dimulai daripada persan anggur atau kurma. Kemudian setelah itu yastahil dia akan berubah. Berubah, kita pengen esensinya gini ya, hakikatnya. Jadi nilai perubahan. Ada sesuatu yang berubah, berubahnya itu bukan karena bercampur gini. Ada sesuatu yang berubah bukan karena dia bercampur dengan yang lainnya, tapi dari zatnya itu berubah. Berubah. Contoh adalah cuka. Cuka itu prosesnya bukan cuka-cukaan, cuka di Arab sana. Prosesnya itu adalah dari jus asir korma atau anggur, kemudian diproses perjalanannya dia menjadi khamr. Barangnya tetap itu-itu saja. Setelah menjadi khamr, dibiarkan lagi di wadahnya, dia akan berubah dengan secara sendirinya, maka setelah itu akan berubah menjadi cuka. Waktu jadi khamr tidak boleh kita minum, akan tapi setelah menjadi cuka boleh kita makan. Padahal dasarnya dari apa? Ya. Tapi kalau sudah bercampur enggak bisa. Campur misalnya ada benda sesuatu, susu atau daging hancur lebur bercampur dengan sesuatu yang lainnya, sudah enggak ketemu bentuknya. Itu enggak bisa dikembalikan, enggak ada seperti itu. Sehingga dalam proses pembuatan cuka, kalau ternyata di situ dicampuri sesuatu, maka menjadi tidak akan suci lagi itu cuka. Karena ada campurannya. Kalau ada orang membuat cuka, proses pembuatannya tadi dikasih obat, yang obat itu akan hancur di dalamnya, maka akan menjadikan sebab khamr tersebut tidak boleh bisa menjadi cuka yang boleh diminum karena telah bercampur. Ini seperti ini kisahnya. Tadi kisahnya apa? Babi sama apa? Vaksin. Nah, vaksin dari babi ini dilihat seperti apa? Kalau memang dari zatnya babi, kita pernah bertanya tentang proses vaksin apa? Meningitis, ya, atau sebagainya. Jadi ada sesuatu yang memang, jadi berbeda antara sesuatu yang diambil dari babi apapun bentuknya, maka dikembalikan kepada dokter. Sesuatu yang diambil dari babi, maka biarpun setetes darah atau setetes lemak, itu kalau dikembangkan, maka dia akan tetap najis. Tapi jika sesuatu yang diambil dari babi itu adalah sebagai sesuatu untuk mengembangkan sesuatu, misalnya, jadi bukan babinya, jadi bukan daging babinya, ada sesuatu di luar itu yang dibesarkan di situ, kemudian tidak terjadi percampuran, maka itu akan menjadi seperti dut. Anggap saja dut itu adalah ulat yang dari babi, itu bukan bahannya dari babi, daging babi dan ulat di dalam babi. Kalau daging babi jelas najis muwalladhah, enggak boleh Tidak bisa disucikan. Ya, karena daging babi tidak bisa disucikan. Kalau kita sucikan tetap tidak suci. Tapi kalau ulat itu, ulat bukan dari babi. Ulat itu sesuatu yang hidup di dalam babi. Sesuatu yang hidup di dalam babi, jelas? Ulat kita angkat, Anda cuci. Anggap saja Anda orang iseng. Anda cuci ulat yang masih hidup, ganteng ulatnya, Anda cuci. 7 kali cucian, dikasih debu satunya, suci. Anda gantungkan waktu sholat, sah. Karena ulat itu bukan babi. Tapi ulat itu sesuatu yang hidup dari dalam hidup di dalam babi, bukan dari babi, beda. Baik sekali. Jadi kemarin ada apakah meningis apa vaksin itu dari situ? Kemarin ada yang bercerita, kita kembali ke dokter. Sebab saya dokter itu beda, sama enggak? Ada pernah dokter tanya, bukan itu bukan diambil dari sesuatu dari babi, wallah alam kebenarannya, bukan bagian saya. Tapi bukan ada sesuatu, itu memang ada materi dalam babi itu sendiri yang bisa menyuburkan itu vaksin. Untuk bisa dikembangkan sehingga ini. Dan tidak terjadi persentuhan dan sebagainya, tidak terjadi percampuran. Selagi tidak terjadi percampuran, maka tetap suci. Hanya untuk membesarkan saja. Enggak tahu prosesnya kayak apa, wallah alam bisa, saya enggak ngerti masalah itu. Baik, ini. Kemudian permasalahannya, kalau seandainya pun itu dari babi. Babi itu kan najis. Itu bukan Anda sate babinya ini, untuk pengobatan. Iya kan? Meningitis adalah untuk pengobatan, bukan orang mau nyate babi. Tentunya hukumnya sangat ringan dalam hal ini, sangat mudah. Jika ternyata belum ada vaksin-vaksin yang lainnya, atau menjangkau vaksin yang lainnya sangat berat, tidak ada vaksin-vaksin yang lainnya, atau susah sementara kesehatan manusia ini lebih diutamakan, maka enggak apa-apa digunakan vaksin babi tadi kalau memang betul menurut dokter, bukan menurut ustaz. Nah, semoga para dokter ada yang bisa membantu ini, bisa membuat satu tulisan proses ya vaksin meningitis itu kayak apa. Itu seperti itu. Kita pernah mendengar cerita semacam itu. Ya, jelas ya? Bagaimana dengan Anda tentang vaksin meningitis? Kalau memang tidak ada lagi selain itu, satu. Selain daripada babi, kemudian kedua menurut dokter harus, maka Anda tidak haram lagi. Karena apa? Dokter yang ukur, dokter yang beriman. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu ya, masih menyangkut masalah niqab. Yang mana niqab cadar? Yang mana saat ini mulai booming di media sosial bahwa mereka selalu menyebarkan slogan seolah mencemoohkan cadar dengan membuat slogan seorang laki-laki yang memakai cadar dengan kata-kata, apabila kalian mengatakan bahwa cadar itu adalah syariat, bagaimana dengan hadis Nabi tentang senyum itu adalah ibadah? Apa? Senyum itu adalah ibadah atau sebagian daripada sedekah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menanggapi hal tersebut, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum ibadah. Tapi perempuan mulia tidak akan senyum kepada semua manusia. Kamu akan gila kalau kamu senyum kepada asal manusia. Katakan kalimat ini juga. Ada saat bersenyum dan ini. Senyum pada suamimu, pada kerabatmu yang boleh melihat wajahmu dan sebagainya. Ada upaya-upaya untuk merusak hal-hal kayak gitu tuh. Seolah mengambil hadis Nabi. Hadis Nabi, senyumlah kepada yang lainnya. Senyum kepada yang lainnya. Yang bisa Anda buka wajah Anda. Kepada suami, kepada bapak, kepada ini. Kepada kawan perempuan, senyum. Senyum. Oh, nanti ada bahaya lagi. Bahaya lagi nanti. Menyenangkan orang lain kan boleh. Buka bajumu biar orang lain senang. Wah, neraka kau nih. Ada orang kemana-mana nanti. Jangan main hadis Nabi, jangan main ini, itu semuanya. Ada aturannya. Coba Anda saja kalau ketemu saya, tiba-tiba Anda senyum-senyum, enak enggak? Hah? Ngapain kamu senyum-senyum? Kan aneh kan? Masa akan wanita jadi rendah? Ketemu dengan senyum, basah-basahin bibir, ngomong-ngomong. Kenapa? Jalankan sunnah Nabi. Sunnah apa? Sholat, sunnah. Tahajud, sunnah. Itu adalah biasa orang iseng kalau itu. Jangan terlalu ditanggapi yang demikian. Tetap dalam prinsip yang kami sampaikan. Yang tidak bercadar, jaga kehormatanmu. Jangan jadi wanita cengengisan. Ganjen, kemenyek, ebyek-ebyek. Enggak ada perempuan yang dibawa. Senyummu hanya terbatas pada orang tertentu. Hei, kepada kaum pria. jaga wanitamu. Jangan rendahkan dia. Pantang laki-laki mandang wajah wanita kecuali untuk hajat. Ngapain memperhatikan, oh bibirnya, oh ini. Komentar, iseng, karena mulutmu iseng. Jangan gampang iseng tentang, cantiknya, aduh bibirnya. Ada apa itu semuanya? Kita belum jaga kemuliaan. Ingat, yang sudah pakai cadar, jangan rendahkan yang belum pakai cadar. Yang belum pakai cadar, jangan sekali-kali merendahkan cadar. Dan jangan sekali-kali berkata ngurusan hati, yang penting hatinya baik, biarpun saya enggak pakai cadar. Oh memang yang pakai cadar hatinya busuk. Sombong itu, kalau orang mengatakan, yang penting kan hati, kalimat intoleng, kasih garis gede. Kalau sudah ada perempuan mengatakan, yang penting hati, paling sombongnya manusia. Seolah-olah merendahkan semua orang yang bercadar, hatinya busuk. Pernah dengar enggak? Yang penting hatimu sombong hari itu ngomong, yang penting hati, biarpun saya enggak menutup aurat saja, yang penting hati. Dia enggak sadar, kalau dia mengatakan, hatiku lebih bagus daripada yang bercadar. Dia enggak sadar. Ya cadar-cadar, alhamdulillah. Di pondok ini kami ulang-ulang. Dan kami juga kami melarang ustaz-ustaz wajibkan bercadar di sini. Kenapa? Kita ingin membuka siapa saja. Bercadar, silahkan bercadar. Tapi tidak diwajibkan di sini. Yang mau bercadar, ahlan wa sahlan. Yang tidak bercadar, tolonglah. Yang penting kerudungmu benar, panjang, menutup dadamu, bajumu yang longgar. Itu sudah sangat cukup di zaman ini. Masuk surga, insya Allah. Yang kita urusi sekarang ini bukan urusan ini. Urusan yang pakai katok pendek itu yang harus kita doakan banyak-banyak. Baju tidur dipakai nganterin anak sekolah TK. Anaknya pakai kerudung, tambah bingung lagi dia. Ya, itu saja semoga. Nah. Kalau begitu itu ada orang omong iseng. Kalau kalian menanggapi orang iseng, kalian stres. Biarkan saja dia. Orang-orang begitu gak bisa senyum juga kepada orang beriman. Biasanya orang begitu maunya menjelekin orang itu gak bisa senyum. Rendahin dong. Mukanya sudah muka kayak muka ikan. Kalau ngeliat orang-orang muka ikan kan bibirnya nyongot ke bawah itu. Marah itu. Ngeliat orang lain terlalu merendahkan. Dilarang merendahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Ingat saya ulang, cadar adalah syariat. Cadar adalah bagian daripada agama. Cuman hukumnya adalah antara wajib dan tidak wajib. Selesai. Yang mengatakan wajib silahkan. Yang tidak ada pendapat ulama. Selesai. Dan jangan saling merendahkan. Kenapa merendahkan ada penyakit dalam hati dan Allah melihat hati kita. Allah alam bisawab. Baik, cukup ya. Hari ini pengumuman Majelis Muslimah Kuningan. Mohon untuk bisa menghadiri Majelis Muslimah Kuningan di lantai dasar Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan. Jam 15.30 sampai selesai. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah Jamblang besok pagi. Setelah masjid di sini, kita rombongan bareng-bareng ke sana. Diperlukan pejuang radioku, radio kita semakin banyak. Tahun ini kita menambah beberapa stasiun radio, ada 6 stasiun radio baru untuk kita. Tapi SDM-nya masih kurang penyiar. Dari yang ada tidak tahu berapa banyak, kita alhamdulillah dimudahkan Allah untuk punya stasiun radio. Di mana-mana stasiun radio dakwah kita. Alhamdulillah kemudahan dari Allah. Termasuk yang terbaru ini beberapa stasiun radio, tapi SDM-nya kurang. Ayo yang bisa berbahasa Indonesia yang baik, biarpun Anda belum bisa siaran akan dilatih siaran. Pokoknya ngerti bahasa Indonesia deh. Nanti insya Allah akan diajari, kemudian jadi operator dan sebagainya. Ayo niat jihad di jalan Allah. Kalau memang seandainya Anda tidak ingin jihad selama, yuk Anda hibah waktu 2 tahun deh untuk jihad. Biar berkah hidup saya. Semoga dapat jodoh waktu itu nanti. Nah, niatnya jangan salah, jangan karena ingin jodoh, nggak benar lagi. Insya Allah ya, niat yang baik. Tolong, kita perlu pejuang-pejuang ini. Kalau iya, hubungi 085-888-77-5088. SMPku, SMAku, ada pendaftaran gelombang kedua, silahkan. Kursi terbatas. Untuk santri non-formal, tafaqquh usia 14 ke atas untuk mencetak ulama-ulama Rasulullah juga sangat terbatas, sudah daftar pendaftarannya sampai nanti tanggal 27 Jumatil Akhir sampai 4 Maret. Setelah itu ditutup. Gelombang kedua mulai tanggal 5 Rajab atau 12 Maret sampai 7 Syawal atau 11 Juni. Sangat terbatas. Kemudian tahfidz Quran untuk anak-anak kecil di usia 8 sampai 12. Kita program percepatan Al-Quran. Dan ini sangat terbatas. Tahun ini kita hanya akan menerima tidak banyak. Kita hanya biasanya yang daftar itu sampai kita hanya bisa nerima berapa ratus saja tahun ini. Mungkin kita pertimbangkan kita hanya bisa nerima 500, 400, 500 perkiraan. Maka selebihnya belum bisa kita terima nanti. Makanya daftarnya, makanya penutupan Pak gelombangnya pun kalau sudah bilangannya sudah mencukupi akan ditutup. Maka pendaftarannya pun ditutup. Setelah itu mohon yang ingin menyekolahkan anaknya untuk belajar ngafal Al-Quran segera daftar. Sampai tanggal 26 Ramadan penutupan. Di sini ada juga yang ingin berjuang dari jauh program Infak Center Al-Bahjah, yang ingin berderma bulanan, mingguan, setiap hari, boleh. Di nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7204292. 7204292. Atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kode bank 451. Ini adalah untuk bangun pondok, untuk pembangunan, untuk makan santri dan segala macam itu diambil daripada infak center. Kemudian di sana ada zakat center. Ingat, zakat center bukan untuk bangun pondok dan zakat bukan untuk makan santri. Hanya untuk yang membutuhkan, untuk orang yang berhak dari orang fakir, miskin, yang sakit dan seterusnya. Akan kita salurkan ke tempat yang benar. Anda ingin berzakat, langsung ambil rekening ini. Kalaupun Anda hari ini belum punya duit untuk zakat, hafal namanya, insya Allah besok langsung dapat duit bisa berzakat. Cakap tegakan. Nomor rekeningnya adalah 07200. Gagakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tentang kami dan keadaan kami. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan santri-santri kami, jadikan mereka santri-santri yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan mereka kelak adalah ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami. Kirimkan ke tempat ini, ya Allah, orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang, ya Allah, yang mengikuti acara ini, ya Allah. Yang jualan, para tamu yang datang, yang lewat di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Tempat ini tempat mulia, ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon dosa lalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.